halaman-halaman yang belum kita lalui. Qala rahmallahu ta'ala fal islamu ja'a liyuharibaha ula wa yaqdi 'alaihim. Ha'ula siapa di sini yang dimaksud? Perhatikan. Perhatikan kalam sebelumnya dari halaman yang kita lewati. Jadi Islam ini datang untuk memerangi mereka para tugot. Para tawagid. Perhatikan di sini Syekh bin Baz menegaskan ini. Sebelumnya perhatikan baca yang kita lewat, wa arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aydan liyaqdi 'ala al-fasida fil mustama' al-insani wal akhlaq al-munharifa wa dhulm wal jawr wal yahulla mahallaha nadaman salihah wa ahkaman 'adila fa ba'asallahu rabbuhu liyuzila ma fil ard min adh-dhulm wat tughyan wal yaqdi 'ala al-fasad Oleh dia alal fasad wal yuzihan nadham al fasida wa tawagid al mustabidda alladzina tahakkamuna fin nasi bil batil ila akhir kalamihi. Maka al-Islam datang untuk memerangi mereka, mereka yang menghukum, yang menetapkan hukum pada manusia dengan kebatilan, yang mendolimi manusia. Jadi Islam datang untuk memerangi mereka, para tagut. Wa yaqdi 'alaihim qada. Apa yaqdi 'alaihim? Memberantas mereka. Liyukima daulatan sholihatan biqiyadatin sholihatin. Kata beliau rahimahullah taala, dengan diperanginya mereka untuk menegakkan daulah al-Islam, daulah salihah, dengan pemimpin yang saleh. Bagaimana sifatnya para pemimpin yang saleh? Yu'thiruna haqqallah, mengutamakan haknya Allah. Yu'thiruna haqqallah, mengutamakan haknya Allah. Itulah qiyadah salihah. Para pemimpin yang saleh mengutamakan haknya Allah. Wa insafan nas, mengutamakan keadilan pada manusia. Wa yardawna bima yardaw bihi ikhwanuhum. Wa yardawna bima yardaw bihi ikhwanuhum. Yakni para pemimpin tadi ridha dengan apa yang diridhai oleh kawan-kawan mereka. Bukan menang sendiri, tapi mencari kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Ridho dengan apa yang diridho oleh saudara-saudara mereka, dari pemimpin dan yang dipimpin. Walai tajabbarun, walai takabbarun, tidak mereka itu tajabbur dan takabbur. Apa? Tidak diktator, tidak menyombongkan diri atas yang dipimpin. Bal yunsifuna ikhwanahum, bahkan para kiada, para pemimpin tadi yunsifun, berbuat adil terhadap ikhwan-ikhwan mereka. Wis'auna, dan berusaha dalam kebaikan saudara-saudara mereka dan keberuntungan saudara-saudara mereka. Wa yahkumuna bainahum bil adl, menetapkan hukum, menegakkan hukum di antara mereka dengan keadilan. Wastarikuna ma'ahum fil khairat, para pemimpin dan yang dipimpin berserikat satu sama lain dalam kebaikan. Walastabitu nabiya anhum, yakni bukan cuma memenang-menang sendiri, bukan mengadakan penindasan terhadap yang dipimpin, bukan membuat penindasan terhadap yang dipimpin, tapi kebaikan adalah dirasakan bersama antara pemimpin dan yang dipimpin. Yastarikuna ma'hum fil khairat, berserikat bersama yang dipimpin dalam kebaikan-kebaikan, bukan mengadakan penindasan atas yang dipimpin. Rakyat bukan ditindas. Hakadha, demikian ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin syamilin wa nidhamin adilin wa syara'i'a mustaqimatin. Demikian bahwa Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang syamil, agama yang mencakup, yakni mencakup kebutuhan manusia, perkara dunia dan perkara akhirat. Itu namanya syamil, tidak membedakan antara din dan negara. Antara agama dengan negara tidak dibedakan, antara politik dengan sholat tidak dibedakan. Semuanya adalah Islam. Membawa nizam yang adil, syariat-syariat yang mustaqim, yang lurus. Taksahun nadamal fasad, syariat yang lurus ini membersihkan peraturan-peraturan yang rusak, menyapu nizam-nizam yang rusak. Watuzilu ahkamat tughat, syariat yang lurus ini yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah menghilangkan hukum para taghut. Tughat ini kata jamak taghin, satu mufrad tunggal, tughat para taghin. Mafhum? Gimana? Seperti apa? Qadi, qadi, qudat, taghin, tughat, sama saja. Nadamnya sama, bacaannya sama. Jadi syariat yang lurus ini menghilangkan hukum para taghut wa taqdi, dan menyikat dan memberantas turukul fasad, semua jalan yang rusak, metode yang rusak, akidah yang rusak diberantas, dan memberantas akhlak al-mufsidin, akhlaknya orang-orang yang membuat kerusakan. Wa tujibu 'alal muslimin ittiba'a hadzal nizam al-munazzal fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya beliau sallallahu alaihi wasallam, syarat yang lurus, menuntut, mewajibkan atas kaum muslimin untuk mengikuti peraturan yang adil tadi yang turun dalam kitabullah, yang diturunkan dalam kitabullah dan dalam sunnahnya rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bumi Yahwa. Maka dalam hal ini sungguh sangat berbeda dengan banyaknya pemikir-pemikir yang mereka berpikir bahwasanya Islam itu cuma dalam masjid, terkait dalam sholat, puasa, tapi perkara-perkara yang terkait dalam masalah hukum bisa diterapkan dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dan enggak mengapa. Ini pemikir-pemikir yang rusak. Katanya demikian maslahatan itu bukan maslahat tapi mafsadah, kerusakan yang murni. Waqala, alqala siapanya? Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan fa inna katsiran minal hukam yakhafuna minas syabab. Kalam ini perhatikan ya ikhwah, mungkin bagi orang yang memiliki kesemangatan tinggi dalam dalam penerapan negara Islam, mereka sedang gembira dengan kalam ini, tapi mereka tidak lurus dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan sungguh banyak sekali para penguasa, para hakim takut dari para pemuda. Apa alasannya kok takut? Li'anna dhamba as-syabab, karena dosanya para pemuda, sesungguhnya mereka menuntut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalam ini dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Bahwasanya para penguasa itu takut dari para pemuda. Karena dosanya para pemuda, sesungguhnya mereka itu menuntut syariat Allah supaya diterapkan di muka bumi. Dan kalam ini juga sering diucapkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala. Kalam ini juga sering diucapkan oleh beliau Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam beberapa kitab beliau. Bahwasanya para penguasa itu sangat takut dengan para pemuda. Yang mereka berupaya untuk menuntut para penguasa untuk menerapkan hukum di muka bumi. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Taib. Kenapa para penguasa takut dari para pemuda? Karena dosanya para pemuda, li'anna dzambas syabab. Dosanya mereka adalah apa? Mereka menuntut syariat Allah. Apakah dosa beneran maksud di sini? Apa? Aywa, menuntut, mereka menuntut. Bukan dosa. Terus dosa beneran kan kira mereka itu karena dosa gitu. Bukan dosa, maksudnya mereka itu jatuh dalam dosa. Artinya menurut bukan begitu. Bukan itu salah, jangan salah paham. Yutalibuna, ya memang mereka meminta. Para pemuda menuntut para penguasa agar menetapkan hukum di muka bumi. Hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para penguasa khawatir atas mereka. Wa yad'una ila syariatillah, dan mereka mendakwakan kepada syariat Allah. Fahum, maka para penguasa ya khawfuna, takut dari mereka. Takut dari mereka, kenapa? Ayan takidu alaihim takhallufahum an hukmillahi wa adami qiyadatihim annasa ila syariah. Maka para penguasa takut dari para pemuda, khawatir akan mereka itu kena kritikan dari para pemuda. Di mana para penguasa takhalluf? Karena apa? Gimana ngertikannya, Haris? Karena mereka meninggalkan dari hukum Allah dan tidak adanya dari pihak para penguasa memimpin manusia kepada syariat Allah. Tuntutan inilah yang ditakutkan oleh para penguasa dari para pemuda, kata saya bin Bas. Maka seharusnya para penguasa mensyukuri, berterima kasih atas tuntutan mereka yang diinginkan oleh beliau, seperti harus seperti itu. Wa hadza matlabun thayyibun. Ini adalah tuntutan yang sangat bagus. Tuntutan dari para pemuda ini adalah sangat bagus. Wa dza matlabun thayyibun minas syabab as-shalih yuskaruna alaihi. Ini adalah tuntutan yang sangat bagus dari para pemuda yang saleh. Mereka perlu wajib disyukuri. Mereka itu wajib disyukuri di mana mereka meminta supaya para penguasa ini menerapkan hukum Allah di muka bumi. Fayambagi lil qada yusaiduhum alal khair, sepatutnya para penguasa untuk membantu para pemuda atas kebaikan. Ini kebaikan yang mereka minta agar diterapkan di muka bumi ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yursyiduhum ila shawabi idza akhtau, dan sepatutnya para penguasa tadi membimbing para pemuda tadi kepada kebenaran jika mereka jatuh dalam kesalahan. Jika mereka para pemuda jatuh dalam kesalahan, perlu dibimbing, ditunjuki, ya kan? Bukan kemudian di sikat habis. Nah, kalau itu kata Syekh Mukbil rahimahullah taala, penerapan hukum terhadap seperti Juhaiman dan kawan-kawannya, ini yang harus menangani hukum adalah Syekh bin Bas dan kawan-kawannya, bukan para penguasa yang mereka cuma bisa membantai saja. Ini kasus haram, kasus tahun 80-an, pemberontak Juhaiman dan kawan-kawannya. Seharusnya yang menetapkan hukum adalah Syekh bin Bas dan orang-orang semisal dengan beliau, kata beliau, kata Syekh Mukbil. Di mana mereka adalah para pemuda untuk meminta supaya tetapkan hukum syar'i di muka bumi. ya kan? Jadi kalau memang ada kesalahan dari para pemuda ini perlu dibenahi. Terlebih mungkin kesalahan dalam dalam melampaui batas dalam sebuah perkara tertentu perlu dibenahi. Cuma tuntutan mereka jangan kemudian ditolak mentah-mentah, ya kan? Apalagi kemudian dicap dengan cap-cap yang tidak baik. Dan ini bukan berarti pembenaran terhadap para orang-orang yang dikatakan irhabiyun. Apa irhabiyun? Teroris. Bukan pembenaran terhadap para irhabiyin. Jangan dipahami bahwasanya dari Syekh bin Bas berarti beliau membenarkan usahanya para irhabiyin, para teroris. Bukan, enggak seperti itu. Karena bin Bas rahimahullah enggak pernah mengizinkan untuk berontak terhadap penguasa muslim. Di mana para irhabiyin adalah mereka mengadakan teror-teror untuk menggulingkan kekuasaan. Ini beda. Sekedar penuntutan supaya ditetapkan hukum Allah di muka bumi beda dengan usahanya mereka untuk membuat keributan di muka bumi seperti teror di mana-mana. Ini beda. Jangan kemudian dipahami ini sebagai angin segar untuk para irhabiyun. Tidak, jangan dipahami seperti itu. Di sini kata Syekh bin Bas rahimahullah taala, para pemuda yang menuntut para penguasa untuk menerapkan hukum di muka bumi dan mengadakan kritikan terhadap para mereka para penguasa yang tidak menerapkan hukum tadi, ini perlu disyukuri. Jangan kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang enggak baik. Makalah itu ketika kita mengkritisi para penguasa yang menerapkan hukum di muka bumi dengan hukum selain Allah, ini bukan berarti kemudian kita ini diikutkan dalam lubang apa? Pemberontak, lubang apa? Takfiri dan yang semisalnya. Tengok di sini nih, ini kalimatnya. Kenapa? Karena suara-suara yang kita kumandangkan melalui mimbar Jum'ah, melalui dars dengan ucapan tegas mengkritisi perkara batil dari pihak penguasa, ini katanya identik dengan jalannya apa? FPI. Jalannya irhabiyun. Ini keliru, enggak harus. Ya kan? Ini kalamnya Syekh bin Bas, bukan kalamnya sembarang orang. Bukan kalamnya para haroki. Ya kan? Kalau yang ngomong ini haroki, oh maklum haroki katanya. Tapi kalau kalamnya Syekh bin Bas mau dibilang apa? Ya kan? Ibaratnya petir yang masuk telinga seseorang. Jadi apabila mereka para pemuda tadi jatuh dalam kesalahan, perlu diadakan irsyad, bimbingan. Wa ayurabbu fihim al-ghirah. Dan para pemuda tadi harus dididik, diterbiah dengan ghirah al-islamiyah, dengan apa? Kesemangatan al-islami. Jadi kesemangatan al-islami ini perlu diwujudkan pada para pemuda. Jangan kemudian kesemangatan Islam langsung digarisbawahi, ini ada termasuk aliran garis keras. Ya kan, pemikiran fundamentalis dan semisalnya kolot, ini enggak harus. Bahkan kita wajib bersyukur atas adanya para pemuda, mereka memiliki ghirah al-islamiyah. Apa makna ghirah? Kesemangatan al-islami. Wal quwwah imaniyah, dan kekuatan yang iman yang kuat. Wa idza zallat qadamun, dan apabila ada kaki yang tergelincir dari mereka para pemuda, awujidu minhum khata'un, atau didapati dari mereka itu kesalahan, wujihu ilal khair, mereka diarahkan kepada kebaikan. Waluhidu fi jami' su'un, dan mereka diberikan tambih, diberikan perhatian dalam semua urusan. Apa alasannya? Hatta, ini li ta'lil, supaya hatta yustafada minhum wa tantafi'a minhumul ummah, supaya dari para pemuda tadi bisa diambil manfaat, diambil faedah, dan umat pun bisa mengambil faedah dari umat tersebut, dari para pemuda tersebut. Biar umat manusia, kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari para pemuda yang mereka memiliki kesemangatan tinggi dalam tuntutan diterapkannya hukum Allah di muka bumi. Nah, maka dari itu ketika tuntutan dari para pemuda ini kemudian ditanggapi dengan tanggapan keras, kemudian digarisbawahi dengan irhabiyun, maka jadinya kita melihat apa yang terjadi hari kita ini. Mohon ya, Pak. Sehingga semua orang yang bicara tentang masalah hukum syar'i dan mengkritisi para penguasa yang meninggalkan hukum syar'i langsung di garis bawahi, dimasukkan lubang dari lubang jamaah takfir dan yang semisalnya. Dan ini perlu disadari. Dan kalam ini ditulis ada sumbernya dan bisa diartikan siapa saja mau mengartikannya, silakan. Mau dari dokter, mau dari LC, mau dari siapa saja bisa mengartikan ini, baca. Dijelaskan. Kita enggak akan membuat manipulasi tentang perkara ini. Cuma kita menjelaskan saja. Wa qala. Berkata Sa'id bin Ba'ats, "Sami'tu madza fa'ala Ibrahim alaihi salam?" Berkata Sa'id bin Ba'ats, "Sami'tu," dan kalian telah mendengar, "madza fa'ala Ibrahim?" Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam? Wahidun laisa 'alal ardi ghairuhu. Sendirian di muka bumi enggak ada selain beliau. Wahidun, sendirian di atas bumi ini. Laisa 'alal ardi ghairuhu, tidak ada selain beliau di atas bumi yang apa? Yang muslim. Hatta selamat ibnatu ammihi Sarah. Sehingga apa? Putri pamannya apa? Putri paman beliau, anak paman beliau, sepupunya Ibrahim dari paliknya, paliknya Ibrahim, pamannya. Namanya Sarah, masuk Islam, tajawwazah dan dinikahi oleh Ibrahim. Wan nasu kullum 'alal kufri wa dhalal, seluruh manusia di muka bumi di saat itu di atas kekufuran dan kesesatan. Wa ma dzalika lam yatawaqqaf 'anil jihad. Bersamaan dengan seperti itu keadaan beliau sendirian, cuma ada satu orang dari anak paman dia, perempuan Sarah yang masuk Islam, tak pernah beliau berhenti dari jihad. Tak pernah dari berhenti dari jihad, tak pernah berhenti dari dakwah kepada Allah Azza wa Jal, hatta goda ala asnamihim. Sampailah Ibrahim akhirnya apa? Berjalan menuju berhala-berhalanya para penguasa di hari itu. Wa kassaraha wa hattamaha wa ja'alaha judadan, dan dipatah-patahkan, dihancurkan dan dijadikan apa? Terpotong-potong. Fa hadza yadullu 'ala annal quwwa wan nashat wal himma al 'aliyah taj'alur rajul la yakumu bi a'malin 'azimatin la yakumu biha al jamul ghafir min dawil himma ad dha'ifah. Ini membuktikan bahwasanya kekuatan dan kesemangatan wan himma dan keinginan yang tinggi, keinginan yang semangat yang tinggi, himma al 'aliyah, menjadikan seseorang melaksanakan, tegak melaksanakan dengan amalan-amalan yang sangat besar, di mana bahwasanya sekelompok manusia yang sangat banyak enggak mampu bisa melaksanakannya, di mana mereka adalah orang-orang yang semangatnya lemah, banyaknya mereka jamul ghafir, jamaah yang sangat banyak dari orang-orang yang memiliki kesemangatan yang lemah, enggak mampu melaksanakan, yang mana perkara tadi dilaksanakan satu orang tok. Mohon ya, Pak. Tapi kalau jiwa itu pengecut, ada orang yang ngomong, maka dia lari mencari perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Karena pengecut. Nah, itu. Karena apa? Jiwanya lemah. Nah. Seharusnya kebenaran harus dibela, tapi malah lari mencari perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Hadza wahidun wa huwa Ibrahim qama bihadzal amral adzim fi daulatin kabiratin adzimatin. Tengok. Ini satu orang yaitu Ibrahim qoma tegak melaksanakan perkara besar ini dalam kekuatan negara yang sangat besar di saat itu. Sementara al-amr ila an tawa'aduhu bil ihraq wa ta'dzib. Kemudian apa? Ujung perkaranya Ibrahim apa? Mereka para penguasa tadi bersama rakyatnya mengancam Ibrahim dengan dibakar dan disiksa. Fa anzahullah, maka Allah menyelamatkan Ibrahim dari tipu daya mereka, min kaidihim, ala da'fihi, di atas kelemahan yang ada pada Ibrahim. Kenapa? Min ziyati kilat li'awan, karena apa? Kelemahannya dari sisi mana? Dari sisi minimnya para penolong dan minimnya para pembela, enggak ada yang membela beliau. Tapi beliau tegak dalam memberantas kekuasaan yang begitu besar, walaupun resikonya harus dibakar. Maka kalau itu bicara kebenaran, ini adalah ujungnya sebagaimana yang kita ketahui kisahnya Ibrahim alaihissalam. Yang penting di atas tariqah yang benar. Bukan bicara benar kemudian tariqahnya salah. Sebagaimana yang terjadi di zaman kita ini. Kita bukan mengingkari tentang keutamaan benar, tapi juga perlu penerapan juga yang benar. Maka jangan kemudian ketika bicara tentang masalah kebatilan dari pihak penguasa, langsung saja dikuasai kurungan. Kamu adalah takfiri. Kamu adalah apa? Irhabi. Kamu adalah dari zaman Haroking. Kamu FPI. Sama seperti kamu dengan FPI. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah model jihadi dan semisalnya. Wal maqsud anna asy-syabab wa ahlul quwwa la yakumu lahum ahadun fi ta'idil haqqi wa fil inaya wa fi nasri wa fi da'wa ilaihi wa fi ta'awun ala dzalik. Yang dimaksud adalah asy-syabab, maksudnya para pemuda, wa ahlul quwwa la yakumu lahum ahadun, para pemuda dan mereka-mereka yang memiliki kekuatan, tidaklah seorang pun yang bisa, la yakumu lahum ahadun fi ta'idil haq, enggak ada seorang pun yang membela mereka dalam membela kebenaran. Wa fil inaya, dalam kepedulian dalam membela kebenaran, dalam menolong kebenaran dan dalam dakwah kepada kebenaran dan dalam ta'awun atas perkara yang benar tadi. Ini dinukil dari As'alatul Jami' al-Kabir kaset nomor 68 bagian ba. Qala fa fi hadhihi al-ayat al-karimat ad-dalalatu dhahiratu wa burhan al-qati' ala wujubi al-hukm bain al-yahud wa an-nasara wa sa'irin nas bima anzala Allah ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibn Baz, dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini, ada dilalah yang dhahirah. Ada dilalah yang dhahira, ada makna yang sangat nyata, burhan yang paten atas wajibnya hukum, wajibnya berhukum, wajibnya menegakkan hukum antara Yahud dan Nasara dan seluruh manusia dengan apa yang Allah turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahud dan Nasara dan seluruh manusia wajib dihukum dengan hukum al-Islam. Nah kalau itu beda dengan orang yang cuma gaya berpikir yang sangat dangkal. Karena umat ini umat yang majmuk dari beberapa agama, maka perlu ditegakkan apa? Hukum selain Allah demi kedamaian. Ini memang otak yang sangat dangkal, otak Fir'auni. Ya kan, otak Namrud. Berarti kan itu. Walaupun lu ngosolat, lu ngonamajid, lu ngosolat, kaji, pak haji, Otaknya otak Namrud. Karena apa? Umat yang majmuk antar macam-macam aliran, antar macam-macam agama, kah hukum yang paling aslah, yang paling menguntungkan adalah apa? Hukum bikin penjajah. Maka kalau itu kita enggak bisa terima dengan hukum tersebut, enggak boleh seorang rela dengan dalam hatinya kemudian enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa kan bahaya. Taib. Jadi wajibnya menghukumi atas Yahud dan Nasara dan seluruh manusia dengan apa yang Allah turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala annahu la islama li ahadin wala hidayata illa bi tibai ma jaa bihi. Dan sesungguhnya tidak ada Islam bagi seorang pun, tidak ada petunjuk bagi seorang pun kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma yukhalifu dhalik fa huwa fi hukmil jahiliyah. Dan sesungguhnya apa saja yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hukum jahiliyah. Wa anna la hukma ahsanu min hukmillah, dan sungguh tidak ada hukum yang lebih bagus daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan-kumpulan fatawa Syekh bin Baz, jilid 2 halaman 182-86. Wandur dan lihat Subha halaman 255. Insyaallah akan datang. Maqala, berkata juga Syekh bin Baz, wa amma syahadatu anna Muhammadan Rasulullah fa katsirun minan nas la yafhamuha ala haqiqatiha. Dan adapun persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka sungguh banyak manusia yang tidak memahaminya. Tidak memahaminya atas hakikat yang sebenarnya tentang persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hakamu al-qawanin al-wada'iyya wa aradu an syariatillah, karena mereka enggak paham tentang hakikat yang sebenarnya tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka hakamu al-qawanin, menjadikan qanun bikinan manusia sebagai hukum dan berpaling dari syariatnya Allah. Ini bukti bahwasanya mereka tidak paham tentang persaksian bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Walam yubalu biha, mereka enggak peduli dengan syariat Allah. Jahlan biha au tajahulan laha. Apa makna jahlan biha? Karena bodoh dengan syariatnya Allah, atau karena memang pura-pura bodoh terhadap syariatnya Allah? Nah itu, bodoh ataupun karena pura-pura bodoh, tajahul, pura-pura bodoh, tajahulan laha. Inna syahadata anna Muhammadan Rasulullah taqtadi al-imana bi Rasulillah alaihi salatu wassalam wa ta'atihi wa ta'atahu fi awamirihi wa ijtinaba nawahihi wa tasdiqu akhbarihi wa alla yu'badallahu illa bi syari'ah allati ja'a biha alaihi salatu wassalam. Di sini dijelaskan makna yang benar tentang persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Apa makna yang benar? Bahwasanya persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah menuntut beriman dengan Rasulullah, menuntut mentaati Rasulullah dalam perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau dan membenarkan khabar yang datang dari beliau. Wa alla yu'badallahu, dan tidaklah dan janganlah Allah itu diibadai kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Di sini adalah menafikan apa? Bid'ah. Wa alla yu'badallahu, dan janganlah Allah itu diibadai kecuali dengan syariat yang Allah tidak abia, yang dibawa oleh beliau Muhammad SAW. Berarti apa maknanya? Janganlah Allah itu diibadai dengan bid'ah. Allah SWT yang membawa syariat ini. Jadi wa alla yu'badallahu, dan janganlah Allah itu diibadai kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau Allah SWT, yakni jangan membuat bid'ah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Itulah maksud daripada syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini kalimat yang perlu diterapkan dalam semua perkara. Ibadah kepada Allah berupa salat, berupa puasa, berupa zikir, berupa taklim, berupa dakwah. Ya kan, kaifiyahnya wasail-wasailnya, cara-caranya, semuanya adalah harus di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala, di atas apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhwan, maka kalau itu barang siapa yang ingin mengilmui perkara ini, apa yang dibawakan oleh kalamnya Syaikh bin Baz ini, tolong dibaca dan diperhatikan dan diangan-angan. Ya kan? Dengan semua orang yang mengucapkan kalimat yang hak karena terkait dalam urusan politik, langsung saja disikat. Ini toriko-toriko ikhwan muslimin, harokiyah dan semisalnya. Enggak harus. Wa qala inna min akbahis sayyiat wa adamil munkarat at-tahakuma ila ghairi syariatillahi min al-qawanin al-wada'iyyah wan nadam al-bashariyah wa adatil aslaf wal ajdad wa ahkamil kahana was-sahara wal munajjimin. Inna min akbahis sayyiat, tengok, inna min akbahis sayyiat, sesungguhnya dari seburuk-buruknya keburukan dan semungkar-mungkarnya kemungkaran, segede-gedenya kemungkaran. A'adham artinya apa makna a'adham? Sebesar-besarnya kemungkaran, seburuk-buruknya syariat adalah apa? Berhukum kepada selain syariat Allah berupa kawanin, undang-undang bikinan dan peraturan manusia dan adatnya nenek moyang dan hukum-hukum para dukun dan tukang sihir dan ahli perbintangan. Ahli perbintangan yang selain yang diizinkan. Karena perbintangan yang diizinkan adalah apa? Nah, mengetahui waktu, mengetahui arah jalan. Ya kan? Dan untuk apa? Perhiasan lah langit. Ini yang bintang-bintang, ilmu bintangan yang dibolehkan. Adapun ilmu bintangan untuk mengetahui nasib mujur, nasib malang, ini adalah syirik. Jadi termasuk sayat yang paling buruk, kemungkaran yang paling gede, berhukum kepada selain syariat Allah berupa undang-undang, kawanin, jamak daripada konun, al-wada'iyah, undang-undang bikinan dan peraturan manusia, dan adatul aslaf, adat aslaf, adat nenek moyang, dan hukum para dukun dan tukang sihir dan ahli perbintangan. Alati qad waqa'a fil katsir minan nas al-yawma, di mana bahwasanya sumber-sumber hukum yang tadi telah dibicarakan banyak manusia yang terjatuh di dalamnya hari ini. Wartadhah, dan diridhai oleh manusia, badalan sebagai ganti dari syariatnya Allah. Alati ba'atsa biha rasulahu Muhammad, alati bu'itsa biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebagai ganti dari syaratnya Allah yang dengan syarat itu Muhammad diutus, rasulnya diutus, diganti dengan apa? Undang-undang bikinan manusia. Ini termasuk apa? Min a'dhamil munkarat wa min akbahis sayyiat, kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling gede. Di antaranya adalah hukum kepada selain syarat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seperti ini diucapkan di mimbar Jum'ah boleh, enggak mengapa. Ya kan? Dan mereka para penguasa butuh untuk mendengarkan kalimat seperti ini. Karena mereka juga mengaku Islam. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan komunis, mengaku Islam. Butuh sebelum yang lain. Ya kan? Jangan kemudian kalau jumpa mereka itu minsep, gak berani ngomong benar, takut nanti apa? Dibawakan api satu mobil kayak bakar. La ilaha illallah. Mereka para penguasa adalah kaum muslimin dari jajaran-jajaran mereka, maka butuh untuk dikasih seperti ini, dikasih ruqyah seperti ini, biar kuping-kuping yang mendengarkan itu mungkin masuk dalam hati, kemudian hatinya sadar, satu antara mereka ada yang sadar. Walhamdulillah kalau ada. Taib. Walau raiba anna dzalika min adami nifaq, tengok. Enggak ada dan tidak ada keraguan. Anna dzalika, dzalika kembali kepada apa? Isyarat tadi. Isyarat tadi kepada apa? Kepada apa, Dar? Anna dzalika. an tahakkam ila ghairi syari'atillah min a'dhamin nifaq. Wala raib, ada keraguan bahwasanya berhukum kepada selain syariat Allah ila akhir kalamihi termasuk min a'dhamin nifaq, termasuk apa? Nifaq yang paling agung. Ini besar. Wa min akbari syairil kufr wa dzulm wal fusuq wa ahkamil jahiliyah. Dan termasuk dari apa? Syiar-syiar kufur yang paling besar, syiar-syiar zulum yang paling besar, syiar-syiar fusuk yang paling besar. Dan termasuk apa? Syiar-syiar hukum jahiliyah. Allati abtalaha al-Qur'an, yang telah dibatalkan oleh Al-Qur'an. Wa hadzara anha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah diperingatkan darinya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hah? Kurang apa lagi? Mau dipelintir kemana omongan ini? Maka omongannya adalah sebagai ruqyah untuk orang-orang yang enggak terima dalam kebenaran. Tsumma dzakara al-ayat fi tahrim at-tahakkum ila at-tawagit. Kemudian setelah itu kata Syekh Al-Fihri, muridnya Syekh bin Baz yang mengumpulkan syarah ini, kemudian Syekh bin Baz mengumpulkan beberapa, menyebutkan beberapa ayat tentang haramnya berhukum kepada tagut-tagut. Semakal kemudian beliau berkata, wa da tahdhirun shadidun minallahi subhanahu wa ta'ala jami'il ibad minal ayarat an kitabi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam tahakum illa ghairihima. Dan ini adalah tahdhir, peringatan yang sangat dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh hamba. Ya, ini berupa berpaling dari kitabullah, berpaling dari sunnahnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum kepada selain keduanya. Wa hukmun sharihun min Rabb, dan ini termasuk hukum yang sangat gamblang tegas dari Rabb Azza wa Jal, ala man hakama bi ghairi syariati, atas orang yang berhukum dengan selain syariatnya Allah. Bi annau kafirun wa dhalimun wa fasikun wa mutakhallikun bi akhlaqil munafikin wa ahlil jahiliyah. Hukum sangat tegas dari Rabb, dari Allah, atas orang yang berhukum dengan selain syariatnya Allah, dikatakan kafir, dhalim, fasik, dan berakhlak dengan akhlaknya para munafikin dan akhlaknya ahlul jahiliyah. Fahdharu ayyuhal muslimun mahadharakumullahu minhu. Maka waspadalah wahai kaum muslimin, apa yang telah diperingatkan oleh Allah terhadap kalian darinya. Wahakimu syariatau, dan tegakkan hukum, tegakkan syariatnya, dan berhukumlah dengan syariatnya Allah dalam segala sesuatu. Wahdharu ma khalafa wa tawassau bidzalika fi ma bainakum. Tengok. Dan wahdharu, apa? Dan waspadalah apa yang menyelisih syaratnya Allah. Watawasau, kita kata Syekh bin Baz, watawasau, kalian saling wasiat, mewasiatkan di antara kalian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud saling mewasiatkan? Jadi saling ngandani. Saling apa? Saling memberi, saling ngelingno. Saling wasiat mewasiatkan, saling tawasau, saling nasihat menasihati. Bukan kok ketika ada orang yang ngomong dijegal dari belakang. Jebloskan ke takfiri. Lah kok gak kroso kancane ngomong, seharusnya disyukuri, malah tempeleng mati lu. Tengok. Wa adu wa abghidu man a'rada an syari'atillah, dan musuhilah dan bencilah terhadap orang yang berpaling dari syaratnya Allah, wa tanaqqasaha, dan meremehkan syarat Allah, atau istahza'a biha, atau meremehkan syarat Allah. Wasahala fitahum, dan mempergampang dalam berhukum kepada selain syarat Allah. Kenapa semuanya ini diucapkan oleh beliau dan berupa nasihat ini? Litafuzu, supaya kalian faus, apa? Supaya kalian beruntung dan selamat, kalian menang dengan kemuliaan Allah, dan wataslamu, dan kalian selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya ikhwah, ucapan ini semoga saja menyebar ke penjuru dunia. Baik yang mendengarkan ridho atau yang enggak ridho, semoga menyebar ke penjuru dunia. Dan semoga diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.